tinggo kowe sayang ampat gede rasa katresnanku senatian atuh panggon murah bakal tak laleke tunggulah ku dan jaga hatimu untukku dongakno aku karo restumu sabar ngantari tekan baliku tak joko rasa kanggo awakmu semoga dirimu juga begitu rasa sayang iki rapi so lali nganti besok tekan ing mati janji tulus ramong ono ing lati mantep rasa lan jiwa raga iki tak titip ke layang kangenku iki muka bisa nambani ati panyuwunku siji kanggo awakmu njaga rasa lan katresnanku kanggo awakmu njaga rasa lan katresnanku.